Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Berikutnya sebagai tambahan pelengkap bab ini, meskipun hadisnya tidak disebutkan di sini, tetapi nanti akan disebutkan pada bab nawaqid al-wudu, bab pembatal-pembatal wudu, yaitu madi dan wadi, ya. Madi dan wadi adalah najis. Nah, tentang madi nanti akan datang hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang menanyakan hal itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkannya berwudu dan memerintahkan untuk mencuci kemaluannya. Ya, jadi madi dan wadi termasuk yang keluar dari lubang kemaluan depan dan termasuk najis. Tentang madi hadis Ali akan datang nanti di pembatal wudu, yaitu membatalkan wudu, dan Nabi merintahkan agar Ali mencuci kemaluannya, menunjukkan bahwa itu najis. Nah, madi adalah cairan bening, ya, cairan yang bening dan najis. Adapun wadi, wadi najis berdasarkan pendapat yang terkuat, pendapat yang rajih, ya, yaitu pendapat jumhur, pendapat jumhur dan yang masyhur dari Ahmad, karena wadi keluar setelah kencing pada kondisi tertentu dari saluran kencing. Jadi ini jarang terjadi. Jarang terjadi, hanya terjadi pada kondisi tertentu, ya. Saat seseorang kelelahan usai mengangkat sesuatu yang berat, misalkan kelelahan, kemudian setelah kencing keluar setetes, ya, atau dua tetes wadi, cairan yang keruh, ya, mirip dengan mani, keluarnya setelah kencing setetes atau tetes pada kondisi tertentu disebutkan tadi, saat seseorang kelelahan usai mengangkat sesuatu yang berat gitu, misalkan. Nah, karena dia keluar dari saluran kencing setelah kencing, maka dia najis. Nah, adapun madhab, maka ini madhab jumhur dan yang masyhur dari Ahmad. Madi juga begitu. Madi secara madhab, madhab jumhur dan yang masyhur dari Ahmad. Mazhab jumhur dan yang masyhur dari Ahmad. Dan untuk madi jelas dalilnya, bagaimana disyaratkan tadi, hadis Ali akan datang pada bab pembatal wudu. Baik. Karena kuatnya pendapat ini tentang kenajisan madi dan wadi, sampai-sampai An-Nawawi menukil ijma'. Tetapi realitasnya ada khilaf. Nukilan ijma' itu keliru karena ada khilaf. Ya, ada riwayat lain dari Ahmad mengatakan bahwa madi dan wadi suci, tetapi itu keliru. Yang masyhur dari Ahmad sama dengan jumhur, madi dan wadi najis. Baik. Masalah ini, ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan madi tadi, sudah kita dengar hadis Ali, Nabi SAW merintahkan mencuci madi tersebut dari kemaluannya. Ya. Adapun madi yang tercecer di pakaian, ya, di celana atau sarung atau di anggota tubuh, ya, yang terkena madi, tercecer, terkena madi. Nah, maka ada keringanan. Cukup disiram air, ya, menurut pendapat yang terkuat, menurut pendapat yang terkuat, salah satu dari Ahmad, cukup disiram air. Nah, berdasarkan hadis Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalilnya adalah hadis Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata At-Tirmidzi, hadis hasan sahih. Al-Albani menilainya sahih. Ya, Al-Albani menilai sahih dan sahih. Sahih At-Tirmidzi, sahih Abi Dawud, sahih Ibnu Majah. Al-Albani menilainya apa? Menilainya persisnya derajatnya hasan. Nah, Al-Albani mengatakan hadis Sahal bin Hunayf hadis yang berderajat hasan. Nah, yaitu Sahal bin Hunayf menanyakan kepada Nabi bagaimana cara membersihkan madi yang mengenai pakaiannya. Nabi memerintahkan kepadanya ya untuk mengambil segenggam air, ya seciduk air, kemudian menyiramkan ke pakaian yang terkena madi itu. Nah, hanya disuruh oleh Nabi untuk ya menyiram pakaian yang terkena madi dengan bagian dari pakaian yang terkena madi disiram dengan air. Ya, Nabi tidak perintahkan kepadanya mencucinya. Tidak perintahkan mencucinya, ini mencuci artinya apa? Diperas, disiram air kemudian diperas itu dicuci. Nabi hanya mengatakan siram air. Ambil seciduk air dan siram air. Nah, berarti tidak dicuci. Nabi mengatakan yakfika bi anta khudha kaffan min ma. Yakfika, cukup bagimu bi anta khudha, mengambil kaffan min ma, seciduk air, fatamdhahah biha. Kemudian engkau siramkan ya min saubik, pada pakaianmu, haitu tara annahu asabah, haitu tara annahu asabah, yang engkau ketahui terkena madi. Cukup bagi mengambil seciduk air lalu siramkan pada pakaianmu yang engkau ketahui terkena madi. Nah, ini dalilnya yang dipegang oleh Al-Imam Ahmad, salah satu riwayat dari beliau. Nah, jadi ini juga keringanan untuk madi ya yang tercecer di selain kemaluan. Nah, jadi sama keringanan yang diberikan oleh Nabi Alaihissalam untuk membersihkan ya air kencing bayi, apa pelajaran sebelumnya, air kencing bayi lelaki yang masih menyusu. Nah, cukup disiram air. Adapun air kencing selainnya ya harus dicuci. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, sudah singgung sebelumnya Asma adalah saudari Aisyah. Ya, keduanya adalah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Asma punya putra namanya Abdullah bin Zubair, karena suami Asma namanya Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala an, salah satu dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga, 10 sahabat termulia Zubair bin Al-Awwam. Nah, jadi pasangan Zubair bin Al-Awwam dengan Asma lahir Abdullah bin Zubair. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha minta izin kepada Nabi untuk memilih kunyah, karena tidak punya anak. Nabi membimbingnya untuk berkunyah dengan putra saudarinya yaitu Abdullah bin Zubair, sehingga kunyah Aisyah Ummu Abdillah. Baik, jadi dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal bersabda fi damil hayd tentang darah haid, ya, tentang darah haid yusibus sauba, darah haid yang mengenai pakaian, yang mengotori pakaian, ya. Darah haid adalah darah, ya, yang keluar dari naam wanita, kemaluan depan wanita. Naam yusibus saub, darah haid itu mengotori pakaian. Nabi bersabda tentang darah haid yang mengotori pakaian. Kata Nabi, tahudduhu, tahudduhu, hendaklah ia mengeriknya. Tahudduhu, hendaklah ia mengeriknya. Yani wanita itu, ya, mengeriknya. Mengeriknya dengan apa? Dengan kuku, atau dengan batu, atau semacamnya yang keras, benda keras, kuku, batu, atau semacamnya, yakni benda keras yang bisa digunakan sebagai alat untuk mengerik. Itu perintah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahudduhu, hendaklah ia mengeriknya dengan kuku atau semisalnya. Summa, kemudian, takrusuhu bil ma'i. Summa, kemudian, takrusuhu, menggosoknya, bilma'i, dengan air. Menggosoknya dengan air, yakni dengan ujung jari. Summa takrusuhu bilma'i, kemudian menggosoknya dengan air, maksudnya dengan ujung jari. Jadi, dibasahi air sedikit, kemudian digosok-gosok dengan ujung jari. Ya. Karena darah itu menempel. Darah haid itu menempel di pakaian, sehingga dikerik dulu dengan kuku, batu, atau semisalnya, ya. Setelah itu diberi air sedikit, kemudian dikucek, digosok dengan ujung jari sehingga lepas, ya, seluruhnya. Summa tamdahuhu, kemudian mencucinya. Nah, terakhir baru mencucinya. Summa tusalli fi, kemudian salat dengan pakaian itu. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan dalil bahwa darah haid najis. Hadis ini merupakan dalil bahwa darah haid najis. Karena Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan, yakni mewajibkan untuk mencucinya. Membersihkannya dengan cara mencucinya, yang berarti najis. Ya. Hadis lain yang juga jadi dalil, hadis yang akan datang setelahnya, hadis terakhir yang akan kita baca nanti. Dan dalil yang ketiga tentang kenajisan darah haid, hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha muttafaq alaih, tentang Fatimah bint Abi Hubaysh. Tentang Fatimah bint Abi Hubaysh radhiyallahu anha, yang terkena penyakit istihadah. Istihadah, darah istihadah. Nabi AS mengajarinya terkait dengan darah haidnya. Nabi mengatakan, fagsili angkid dam. Asyai dari hadis terkait darah haidnya, Nabi mengatakan, fagsili angkid dama. Cucilah darimu darah haid itu. Bersihkanlah darimu darah dengan cara mencucinya. Fagsili, cucilah. Ya. Angki ad-dama, darimu darah haid itu. Nah, jadi tiga hadis. Baik. Ini tentang darah haid. Karena darah nifas, yang keluar saat wanita melahirkan, karena darah nifas yang keluar pada saat wanita melahirkan, pada hakikatnya sama dengan darah haid, maka darah nifas juga najis. Terjadi ijma' di kalangan ulama, mengenai kenajisan darah haid dan darah nifas. Dinukil oleh An-Nawawi, dalam kitab Al-Minhaj Syarh, Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim. Naam. Syarah Nawawi, Syarah Sahih Muslim, ya, karya Nawawi, judulnya Al-Minhaj, fi Syarh Sahih Muslim. Baik, di sana An-Nawawi menukil ijma' tersebut. Perhatikan, perintah pada hadis Asma ini, perintah Nabi SAW tadi pada hadis Asma, agar dikerik terlebih dahulu, ya, dengan kuku atau semisalnya, lalu digosok digosok air dengan bantuan ujung jari, ya, sebelum dicuci. Dua proses itu, dikerik kemudian digosok air dengan bantuan ujung jari, itu hanya bersifat sunnah, mustahab. Dan itu proses, dua proses itu dilakukan ketika darah haid itu mengering di pakaian, ya. Jika darah haid, ya, yang tercecer di pakaian mengering sehingga padat. Nah, prosesnya untuk memudahkan, dikerik dulu dengan kuku atau misalnya, kemudian digosok air dengan bantu ujung jari. Nah, setelah itu kemudian dicuci. Nah, dua proses sebelum dicuci itu hanya mustahab. Jadi Nabi SAW membimbing, ya, para wanita, kaum wanita, bagaimana proses yang lebih mudah. Nah, baik. Meskipun sebenarnya jika langsung dicuci berulang kali disiram air, diperas, akan hilang juga. Yang menempel itu pun nanti akan lepas dan hilang. Tetapi kan ada proses yang lebih mudah, yaitu dikerik dulu dengan kuku atau batu atau semisalnya benda keras. Setelah itu digosok air dengan bantuan ujung jari, ya, itu kan berarti sudah lepas, tersisa, ya, sisanya, ya, ketika dicuci sudah mudah. Nah, begitu. Baik, jadi darah haid, darah nifas sudah kita ketahui najis. Nah, kemudian bagaimana dengan darah lainnya yang juga keluar dari kemaluan, ya, wanita, yaitu darah istihadah dan darah fasad. Nah, darah istihadah, ya, ada pembahasan khusus terkait dengan kewanitaan. Darah istihadah adalah darah yang terus-menerus keluar di luar masa haid, ya, dan tidak berhenti, ya, sambung menyambung tiap bulan tanpa ada masa sucinya. Palingan hanya berhenti sehari, dua hari, tidak ada masa suci, terus keluar. Nah, baik, sebagian dari masa itu adalah haid, sisanya bukan haid sebenarnya, sudah bukan masa haid, tapi darah terus keluar, tidak ada masa suci. Nah, sisanya itu yang di luar masa haid itu namanya darah istihadah. Nah, itu juga najis. Begitu pula darah fasad, istilah ulama, darah fasad, yakni darah yang tidak, atau bukan darah haid, ya, bukan dah haid, yakni keluar di luar masa haid. Terkadang wanita sudah suci dari haidnya. Nah, sudah bersih, suci. Beberapa hari kemudian terkadang keluar darah. Ya, tapi bukan darah haid. Terkadang keluar darah bukan darah haid. Itu darah fasad. Darah fasad artinya bukan darah haid. Beda hukumnya dengan darah haid. Wanita itu tidak dihukumi sebagai wanita yang haid. Artinya dia tetap sholat. Tapi darah fasad tadi yang keluar itu, ya, najis. Najis. Nah, dari darah istihadah dan darah fasad, darah najis. Meskipun wanita yang istihadah dan wanita yang keluar darah fasad darinya dihukumi tidak haid. Dia tidak haid. Tetapi darah itu, darah istihadah dan darah fasad itu najis. Berdasarkan metode kias, analogi. Ya, penyamaan hukum dengan darah haid. Penyamaan hukum dengan darah haid karena sama-sama, ya, keluar dari lubang kemaluan. Nah, ini madhab Malik Asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad dan jumhur ulama. Madhab Malik Asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad dan jumhur ulama. Ibn Hazm sepakat dengan jumhur. Ibn Hazm sepakat dengan jumhur. Nah, As-Sa'di dan muridnya Ibn Uthaymin mendukung pendapat ini, bahwa darah istihadah dan darah fasad najis. Hadis yang terakhir dalam bab ini. An wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, dia berkata, qalat khawlatu, telah berkata khawlah, yaitu khawlah bint Yasar. Khawlah bint Yasar radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, fa in lam yadhhab ad-dam, maka apabila lam yadhhab, tidak hilang sama sekali ad-dam, darah haid itu, bekasnya masih tersisa. Fa in lam yadhhab ad-damu, apabila tidak hilang sama sekali darah itu, artinya masih berbekas. Bekasnya masih tersisa. Qal, Nabi menjawab, yakfiki al-ma'u. Cukup bagimu mencucinya dengan air. Yakfiki al-ma'u. Wa la yadurruki atharuhu. Dan tidak memudaratkanmu atharuhu, bekasnya. Tidak memudaratkanmu bekasnya yang tersisa. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Tirmidzi, wa sanaduhu dhaif, dan sanadnya dhaif, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanadnya lemah. Baik. Tambih, penisbahan hadis ini kepada At-Tirmidzi sebagai catatan. Perhatian, penisbahan hadis ini kepada At-Tirmidzi sepertinya keliru. Karena At-Tirmidzi tidak meriwayatkan hadis ini. Yang mengeluarkan hadis ini adalah Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi. Yang mengeluarkannya adalah Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi. Baik. Adapun Ibnu Hajar memvonis sanadnya dhaif karena di sanadnya ada rawi bernama Abdullah bin Lahiyah. Ada rawi bernama Abdullah bin Lahiyah. Rawi ini dhaif. Baik. Di sana ada pendapat di kalangan ahli hadis tentang Abdullah bin Lahiyah bahwa apabila yang meriwayatkan hadis itu dari Abdullah bin Lahiyah, salah satu dari tiga abadilah, salah satu dari tiga rawi yang disebut abadilah, yakni tiga-tiganya namanya Abdullah. Tiga-tiganya namanya Abdullah, abadilah. Apabila meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah, salah satu dari abadilah, tiga abadilah, ya, salah satu dari tiga abadilah itu, maka riwayat itu sahih. Nah, yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah di sini adalah salah satu dari tiga abadilah, yaitu Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab. Salah satu dari tiga abadilah. Sehingga Al-Albani menilai hadis ini sahih. Riwayat Abdullah bin Wahab, salah satu dari tiga abadilah itu, yaitu Abdullah bin Wahab, meriwayatkan dari Ibn Lahiyah pada sanad yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Pada sanad yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Jadi pada sanad Al-Baihaqi, riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Wahab, dari Ibn Lahiyah. Sementara Abdullah bin Wahab, salah satu dari tiga abadilah yang dianggap sahih riwayatnya dari Ibn Lahiyah. Adapun riwayat rawi-rawi lain selain abadilah, jika meriwayatkan dari Ibn Lahiyah dianggap dhaif. Tetapi jika meriwayatkan dari abadilah, maka riwayat abadilah dari Ibn Lahiyah dinilai sahih. Ini yang dipegang oleh Al-Albani, sehingga Al-Albani menilai hadis ini sahih. Dan semakin diperkuat oleh Al-Albani dengan syahid penguat yang mauquf dari Aisyah. Dengan asar mauquf dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Idza ghasalat al-mar'ah." Kata Aisyah, "Idza ghasalat al-mar'atu ad-dama." Idza ghasalat al-mar'atu ad-dama. Apabila wanita mencuci darah haidnya, falam yadhhab, kemudian tidak hilang bekasnya, masih berbekas, fal tughayyirhu, jadi masih ada bekas darah terlihat, itu kan ya kurang sedap dipandang kan, masih ada bekas ya darah tersisa, maka kata Aisyah, fal tughayyirhu, hendaknya wanita itu mengubah, ya, mengubah warna bekas itu bisufrati warsin, dengan warna kuning dari tumbuhan yang namanya wars, au za'faron, atau kunyit, jadi digosok tumbuhan wars atau kunyit, ya, supaya berubah jadi kuning. Nah, sehingga bekas itu tidak kentara. Nah, artinya, ya, fatwa dari Aisyah ini menunjukkan bahwa itu dimaafkan, sudah dianggap suci, hanya saja untuk menghilangkan warna bekas itu karena kurang sedap dipandang, diubah warnanya dengan tumbuhan, ya, yang bisa mewarnainya, ya, dengan kunyit jadi kelihatan kuning atau wars. Nah, atau semisalnya. Asar Aisyah ini dikeluarkan oleh Ad-Darimi. Nah, dikeluarkan oleh Ad-Darimi, dinilai sahih oleh Al-Albani menurut syarat Bukhari Muslim dalam As-Sahihah, dalam kitab As-Sahihah. Fikih hadith khawla ini juga merupakan dalil, seperti sudah disebutkan ya pada syarah hadis sebelumnya, ini juga menunjukkan bahwa darah haid najis karena ada perintah untuk mencucinya, ya, membersihkannya dengan cara mencucinya. Nah, dan hadis ini menunjukkan apabila sudah dicuci semaksimal mungkin dengan air, ternyata masih tersisa warna, bekas warna dan bekas bau yang sulit hilang, maka itu dimaafkan. Sudah dicuci berulang kali, semaksimal mungkin dengan air, tetap bekas warna itu masih tersisa, atau masih ada bekas bau yang tersisa, tidak bisa hilang sama sekali, itu dimaafkan. Nah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, As-Sa'di dan Al-Utsaimin. Madhab Hambali. Ini madhab Hambali. Baik. Ini makna difasir dari hadis Abu Hurairah ini tentang ya Khawlah binti Yasar yang menanyakan hal itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Juga fikih lainnya adalah terakhir hadis Abu Hurairah ini, hadis ini dan hadis Asma sebelumnya menunjukkan bahwa tidak wajib menggunakan zat pembersih di dalam mencuci, ya, dalam hal mencuci darah haid. Tidak diwajibkan, tidak diharuskan menggunakan zat pembersih seperti di masa lalu dengan bubuk daun bidara, di masa kita deterjen, sabun, ya, rinso dan semisalnya, ya, untuk membantu menghilangkan bekas-bekas najis tadi, baunya dan warnanya, itu tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan. Tetapi jika itu mau dilakukan, bagus, bahkan mustahab. Jika mau menggunakan zat pembersih, ya, menggunakan deterjen, menggunakan sabun, ya, untuk membantu menghilangkan bekas warna dan bau tersebut yang mungkin sulit hilang hanya dengan air, itu bagus, bahkan itu mustahab. Mustahab. Tetapi jangan diwajibkan. Itu tidak diwajibkan. Air cukup. Kenapa? Ya. Karena di sini pada hadis Abu Hurairah Nabi mengatakan kepada Khawlah, yakfikil ma. Perhatikan, kata Nabi, yakfikil ma wala yadurruki atharu. Cukup bagimu air. Cuci dengan air dan tidak memudaratkanmu bekas yang tersisa. Jelas? Ya? Begitu pula hadis Asma, Nabi mengatakan tsumma tamdahuhu, kemudian kamu cuci dengan air. Jadi ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan hanya air. Berarti perintah yang datang pada hadis yang lain yang memerintahkan mencuci darah haid itu dengan air, ya, dicampur daun bidara, maka perintah itu hanya bersifat mustahab. Demi memadukan hadis-hadis yang ada, yaitu hadis Ummu Qais binti Mihsan, riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis Ummu Qais binti Mihsan, riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi memerintahkan kepadanya, ya, kepada Ummu Qais binti Mihsan, terkait darah haid yang melekat di pakaiannya, kata Nabi, hukkihi bi dhila'in. Hukkihi bi dhila'in. Keriklah dengan kayu. Keriklah dengan kayu. Ya, sama dengan yang hadis yang sebelumnya. Nah, bisa dengan kayu, bisa dengan kuku, atau yang lainnya. Di sini perintahnya dengan kayu. Atau misalnya, waghsilihi bima'in wasidrin. Waghsilihi bima'in wasidrin. Dan cucilah, kemudian cucilah dengan air bercampur sidr, bercampur daun bidara, bubuk daun bidara. Daun bidara fungsinya seperti deterjen, zat pembersih. Di zaman di masa kita, deterjen, sabun, ya, deterjen, rinso dan yang lainnya, ya, banyak macamnya. Baik, hadis ini, ya, hadis Ummu Qais binti Mihsan ini hadis yang sahih. Nah, hadis yang sahih. Baik, dinilai sahih oleh Al-Albani. Ya. Nah, bagaimana memahami perintah Nabi pada hadis Ummu Qais binti Mihsan ini? Nabi memerintahkan kepadanya agar waghsili bima sidr, cucilah dengan air dan bubuk dan bidara. Perintah mencampur air dengan dam bidara yang fungsinya seperti zat pembersih, misalnya kita bisa diganti dengan sabun, deterjen. Perintah ini bersifat mustahab. Kenapa? Karena hadis Asma dan hadis Abu Hurairah tentang Khawla binti Yasar yang disebutkan di sini di kitab oleh Ibnu Hajar, Nabi hanya merintahkan dengan air. Bahkan hadis Abu Hurairah tentang pertanyaan Khawla tersebut, Nabi mengatakan yakfikil ma, cukup air, wala yadurru fi atharu, dan tidak masalah bagimu bekasnya. Nah, sementara tujuan dicampur dengan daun bidara yang itu fungsinya seperti zat pembersih, ya, supaya membantu menghilangkan bekas itu. Nah, jadi ini hanya mustahab. Tayyib, ini yang rajih dalam masalah ini. Ini mazhab fuqaha Hanafiyah. Mazhab fuqaha Hanafiyah dan sebagian fuqaha Syafi'iyah. Ini pula lahiriah ucapan fuqaha Hanabilah. Ini pula lahiriah yang tampak dari ucapan fuqaha Hanabilah, bahwa perintah mencampurnya dengan zat pembersih hanya mustahab. Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang dipilih oleh Sunani dan Al-Albani yang mewajibkan dicampur dengan zat pembersih untuk menghilangkan bekas-bekas darah haid itu. Ya, As-Sunani dan Al-Albani berpendapat khusus untuk mencuci darah haid wajib dicuci dengan air dengan bantuan zat pembersih untuk menghilangkan bekas darah haid itu. Tayyib, dan ini marjuh. Ya, sebenarnya tidak dijelaskan tadi karena harus dipadukan seluruh hadis. Nah, barakallahu fikum, dengan demikian selesai hadis-hadis di bab ini. Nah, maktafi bihadza, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, wa atubu ilaikum.